Si pului hitam, si pului putih, kutu kambang, tasabui benang, dijua urang di hari pakal, uncu jo ete di koko pasal, bali putu kabua tangan. Karambienan di Sumedang lagi tan balai raba arti kota kico putu kambang yonyo. Satu pasar di kambang koto baru balai nyo kami putu babungkui jo daun pisang banyak bana urang mambali. Putu kambang yonyo